Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Buya, ini mengenai Atibun Nawawi, pengobatan yang disunahkan oleh Nabi. Sepengetahuan kami, Atibun Nawawi atau pengobatan yang disunahkan oleh Nabi itu adalah hijamah atau bekam. Bahkan kami pernah baca di hadis bahwa sebaik-baik pengobatan itu salah satunya adalah bekam. Begitu juga dengan herbalnya seperti madu, habatus saudah, dan juga kurma dan lain-lain. Nah, sedangkan di kenyataan sekarang ini saya lihat kurang diamalkan oleh umat Islam, padahal itu disunahkan. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya, Buya? Sekira itu, karena saya lihat banyak sekali pengobatan ini malah ke kedokteran yang itu mahal. Sedangkan kalau hijamah yang disunahkan oleh Nabi kurang dimanfaatkan oleh umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah medis, ilmu kedokteran, itu adalah penemuan baru dan Rasulullah tidak pernah mengingkari penemuan baru, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Obat biarpun tidak dari habbah sauda, biarpun tidak dari madu, kalau memang terbukti manfaatnya berdasarkan pengetahuan, itu adalah diperkenankan. Biarpun bukan dari habbah sauda, adapun dari madu. Akan tetapi, madu dan habbah sauda ada nilai plus. Karena Nabi Muhammad yang pernah melakukannya dan menyebutkannya. Karena tidak mungkin, sebab kita keinsafan itu perlu dibangun. Ada yang namanya dokter mengatakan enggak, yang namanya herbal habbah sauda mengatakan dokter adalah jelek. Ya ini kan bermasalah. Padahal semuanya ini adalah bermanfaat, sudah terbukti ilmu kedokteran bermanfaat. Bahkan disebut sebagai fardu kifayah. Ibnu Sina menemukan ilmu konun tibbi dan Imam Ghazali juga sangat mengerti ilmu kedokteran. Dan ternyata Imam Suyuti punya masalah Tibun Nabawi, di situ ternyata ramuan-ramuan yang dibuat yang disebutkan bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya begini. Ilmu kedokteran asalkan betul-betul memenuhi aturan syariat Nabi Muhammad itu boleh-boleh saja. Hanya memang betul kita perlu menyeru kepada apa yang pernah diajarkan Nabi Muhammad atau dicontohkan Nabi Muhammad dari berobat tentang habbah sauda termasuk hijamah untuk membangun keyakinan kita lebih kuat bahwasanya yang menyembuhkan hanya Allah saja. Dan insya Allah penyakit apapun sebetulnya ini ada. Namanya habbah sauda penyakit segala obat. Madu pun penyakit segala obat. Tentunya itu dibarengi dengan keyakinan yang dibangun dibarengi dengan keyakinan di hati kita akan kehebatan apa yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yakin, karena yang menyembuhkan Allah. Yakin yang menyembuhkan Allah melalui perantara ini insyaallah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak para dokter pun yang mengarah kepada yang demikian. Tetapi bukan berarti penemuan dokter-dokter itu adalah salah, tidak. Selagi masih memenuhi aturan Nabi Muhammad, tidak melanggar syariat Nabi Muhammad, boleh. Ada sebuah riwayat tentang madu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaki. Dia ngadu tentang sakit perutnya. Sakit perut, ngadu ke Rasulullah, dikasih madu. Pulang. Masih sakit, datang lagi. Ya Rasulullah, masih sakit perutku. Minum lagi madu. Pulang. Sakit lagi. Belum sembuh madunya. Apa oleh Nabi Muhammad suruh mengatakan? Kadzaba batni wa shadaqa Rasulullah. Katakan kepada perutmu, dusta engkau. Yang benar Rasulullah. Dipaksai diminum madu dengan keyakinan begitu, maka sembuh itu nanti. Ya ini, dusta perut engkau. Yang benar Rasulullah. Engkau sudah Rasulullah ngasih kok. Ya ini. Jadi memang perlu dibangun keyakinan, boleh kita mengarah ke yang demikian ini dan itu lebih aman, tapi ilmu kedokteran bukan berarti harus kita tinggalkan karena ada misalnya untuk mengungkap, mungkin bisa kerjasama yang baik urusan medis. Dokter bisa mendiagnosa sebuah penyakit, ya bisa mengetahui sebuah penyakit, bisa secara detail. Sementara yang lain hanya dengan alamat dohir kalau dokter melalui laboratorium. Subhanallah, ini penemuan-penemuan fardu kifayah dan alhamdulillah jazahumullah khairan katsiran, semoga Allah memberikan pahala niat baik mereka para dokter-dokter. Jadi tidak ada Jangan sampai ada office-office nanti apa lawan ini, lawan itu, tidak. Karena biasanya kalau Ustadz Al-Quran, Ustadz Tajwid kemana-mana yang dibawa Al-Quran. Paling bagusnya ya Al-Quran ya. Lupa bahasanya, belajar juga penting. Ini zikir. Kita tidak ingin kita itu bangga dengan apa yang kita miliki hanya untuk mengangkat kesombongan kita atau ada kepentingan sesuatu. Entahlah, herbal luar biasa. Apalagi kok niatnya ingin nur Rasulullah, pahalanya numpuk itu. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Ikut Rasulullah, numpuk pahalanya. Wallahu a'lam bissawab.